ia tidak bisa mempercepat atau memperlambat sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadanya. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يوصي حرمتي, di antara manhaj salaf dalam aqidah atau prinsip-prinsip salaf dalam aqidah yang keenam atau yang kelima adalah rafdu ta'wil al-batil, menolak ta'wil-ta'wil batil. Dan berkait dengan yang sebelumnya bahwa kita tidak boleh masuk dalam perkara aqidah khususnya hal-hal yang gaib dengan akal, maka termasuk di dalamnya jangan menebak-nebak dengan takwil-takwil, maksudnya begini atau maksudnya begitu, selama tidak ada berita dari Allah ataupun dari Rasulnya maka kita katakan tidak tahu. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, untuk percaya dengan apa yang diberitakan, dan kita diperintahkan untuk diam pada apa yang tidak diberitakan. Jadi apa yang diberitakan, aman nabihi, kita beriman dengannya, kita percaya. Apa yang tidak diberitakan, maka kita katakan tidak tahu, diam, tidak berani menebak-nebak. Dan diantaranya kalau berkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaznya sifat-sifat tersebut dengan bahasa Arab Allah beritakan. Sedangkan kaifiyahnya, kayak apanya, tidak diberitakan. Maka pada yang pertama kita imani, pada yang kedua kita mengatakan tidak tahu. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan? Iya. Kami beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, disebut berkali-kali dalam Quran dan juga disebut berkali-kali dalam sunnah. Kayak apa tangannya? Tidak tahu, karena Allah tidak memberitakan. Jadi apa yang diberitakan kita terima, apa yang tidak diberitakan kita tidak tahu. mereka-mereka yang lancang masuk ke dalam masalah ini dengan akalnya, kemudian sok tahu, akhirnya mereka menakwil-nakwilkan makna tangan itu bukan tangan tetapi kekuatan. Berarti kalau menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dengan kedua kekuatannya, atau nikmatain, dengan kedua kenikmatannya. Qanabidina a'azakumullah. Makanya semua ta'wil-ta'wil yang tidak ada sama sekali bukti, kalau itu adalah ta'wil yang benar, maka itu adalah berbicara tanpa ilmu. Kalau Allah SWT tidak memberitakan kayak apa, katakan apa adanya, dan kita katakan kaifiahnya, tidak tahu, selesai. Tetapi karena mereka membayangkan sendiri bahwa tangan itu berarti tangan seperti makhluk, maka mereka berupaya untuk menolaknya. Ketika berupaya untuk menolaknya, maka mereka menolak dengan berbagai macam ta'wil-ta'wil batil. Maka prinsip salaf yang keenam atau yang kelima adalah rafdu ta'wil al-batil, menolak ta'wil-ta'wil yang batil. Dan semua ta'wil yang tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah, maka itu ta'wil batil. Khamilina azakumullah. Karena perkara-perkara gaib tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, maka siapa yang lancang menakwilkannya kepada makna-makna lain, maka itu adalah ta'wil batil. Ta'wil batil. Karena tidak mungkin mereka bisa menebak-nebaknya dengan akal mereka. Allah SWT gaib. Sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya juga hal-hal yang gaib. Dan mukmin, sifatnya orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri khas mereka kaum mukminin adalah yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan hal-hal gaib. Bagaimana caranya beriman dengan hal-hal gaib? Apa adanya dari Allah, apa adanya dari Rasulullah SAW, aman nabihi. Itu beriman dengan hal gaib. Tidak menakwilkannya kepada makna-makna lain. Maka prinsip yang kelima dari prinsip akidah salaf adalah tidak menakwilkan. Tidak menakwilkan dengan ta'wil-ta'wil batil. Tangan dengan makna kekuatan. Istawa ditakwilkan istaula. Apalagi? Qanibidina a'azakumullah. Cinta ditakwilkan iradatul in'am, sedangkan benci ditafsirkan iradatul intiqam. Karena mereka tidak percaya Allah memiliki sifat cinta dan benci. Mereka tidak percaya kalau Allah mencintai siapa yang dikehendaki dan membenci siapa yang dikehendaki. Padahal betapa banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul ladzina taqaw والذين هم محسنون. Allah cinta orang yang bertakwa dan mereka orang yang berbuat ihsan. Dan Allah murka, marah, وغضب الله عليهم ولعنهم. Allah murka pada mereka. Allah benci mereka. Allah marah, Allah benci. Qanabidina a'azakumullah. Maka apa yang disifatkan oleh Allah terhadap dirinya bahwa Allah kadang mencintai, kadang membenci, kadang marah, makanya jangan ditakwilkan dengan takwil-takwil batin. Ini prinsip akidah ahli sunnah. Adapun mereka menakwilkannya kepada makna-makna lain, maksudnya-maksudnya dengan tanpa ilmu, maka mereka adalah ahlu ta'wil. Atau lebih tepatnya adalah ahlu tahrif. Kenapa lebih tepat? Karena ta'wil kadang bermakna tafsir. Sedangkan tafsir itu diperbolehkan. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia agama, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil. Itu ta'wil bermakna tafsir. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah mereka bukan ahlu ta'wil, tapi mereka ahlu tahrif. Tahrif itu menyelewengkan makna. Kalau ta'wil bisa bermakna tafsir. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjuluki mereka dengan ahli tahrif, sehingga cocok dengan apa yang Allah katakan tentang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Mereka yuharrif merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Itu Yahudi. Yang ternyata mereka ahlut ta'wil tadi, yang ternyata ahlut tahrif juga sama. Yuharrifun al-kalima'an mawadi'ihi. Istawla, mereka tafsirkan, mereka selewengkan maknanya menjadi istawa menjadi istawla. Istawa, ar-Rahman al-Ars istawa, mereka katakan istawla menguasai. Itu bukan tafsir. Bukan ta'wil. Bukan makna. Itu mengganti kalimat dengan kalimat lain. Dengan kata lain, tahrif. Istawa tinggal ditambah satu lam jadi istaula. Falafidina azakumullah wa hadha at-tahrif batil, dan tahrif yang seperti ini jelas apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terhadap Yahudi yang yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Prinsip keenam dari prinsip-prinsip manhaj salaf dalam akidah adalah al-jama' bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan nas-nas dalam satu masalah. Menjamak nas-nas dalam satu masalah. Ini penting. Jangan sampai satu nas dibahas, tetapi karena pembahasannya salah, bertentangan dengan nas-nas yang lainnya. Padahal masalahnya sama. Ini khudadina azakumullah. Kenapa? Karena mereka tidak menjamak bainan nusus. Tidak mengumpulkan bainan nusus. Ini ada dalil. Sebentar, ada penjelasannya di dalil lain. Sebentar, ada rincian dalil lain. Tunggu, ada riwayat yang sahih dalam masalah ini. Ada hadis ini, ada hadis itu. Kumpulkan semuanya, maka akan terpahami dengan pemahaman yang hak. Tetapi kalau satu ditafsirkan, apalagi dengan dorongan hawa nafsu, maka akan bertentangan dengan nas-nas yang lainnya. Akhirnya ketika dikumpulkan nas dengan nas yang lain, seakan-akan bertentangan. Ini khulidina azakumullah, karena mereka tidak mengumpulkan bainan nusus, tidak menjamak, tidak mengakurkan bainan nusus antara nas dengan nas yang lain. Adapun ahlu sunnah, para pengikut salafus saleh, sejak mereka para salafus salehnya sampai hari ini dari para imam-imam ahlu sunnah, selalu mereka memiliki prinsip yang sama. Al-jama' bainan nusus, mengumpulkan antara nas-nas, dalil-dalil yang satu dengan yang lain. Ya. Karena nas dengan nas yang lain saling menjelaskan. Nas dengan nas yang lain saling menerangkan. Yang ini mujmal, ini mufassarnya. Yang ini am, ini pengkhususannya. Yang ini mutlak, yang ini mengkaidnya. Sehingga kalau kita mengambil yang mutlaknya saja, kemudian diterangkan secara mutlak, padahal setelah sekian orang banyak tersalah pahami, atau setelah sekian banyak korban, ternyata muncul, oh iya ternyata ada kaidnya. Padahal sudah diterangkan tadi secara am. Ini bahayanya. Sehingga para imam-imam ahlus sunnah, para salafus salih memiliki manhaj, memiliki prinsip untuk menjamak bainan nusus fi masail, fi masalah. Khususnya dalam masalah akidah dan juga dalam masalah-masalah lainnya. فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي. Maka semua prinsip-prinsip akidah ini diambil dari sumber yang jernih, bersih, yaitu dari kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ba'idatun anil ahwa'i wa syubah. Ba'idatun anil ahwa'i wa syubah. Jauh dari hawa nafsu, dorongan-dorongan hawa nafsu, dan jauh pula dari syubhat-syubhat. Fal mutamassik biha yakunu mu'azziman linususil kitab wa sunnah. Maka siapa yang berpegang dengan nas-nas tadi, dengan dalil-dalil tadi, dengan prinsip-prinsip tadi, maka orang itu memuliakan nas-nas Al-Quran dan sunnah secara keseluruhan. Liannahu ya'lam anna kullama fihi haqqun wa shawab. Karena mereka semua berkeyakinan bahwa apa yang ada dalamnya, dalam Quran dan Sunnah, semuanya hak, semuanya shawab. Maka tidak mungkin akan ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya kelihatan bertentangan, mereka yakin tidak mungkin. Kalau ini Quran dengan Quran, ayat dengan ayat, enggak mungkin bertentangan. Hadis yang sahih dengan hadis yang sahih, enggak mungkin bertentangan. Quran dengan hadis yang sahih enggak akan bertentangan. Akhirnya bagaimana? Menjamak. Mengumpulkan nas-nas tadi dan mengakurkan. Berarti ini maksudnya begini, ini maksudnya begitu. Qul inna a'udzubikumullah dan ini manhaj ahlus sunnah sepanjang masa. Al-jama' bainan nusus. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam rahimakallah anna ad-dina innama jaa'a min qibalillah. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu bahwa agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang dari sisi Allah tabaraka wa taala, lam yudha' 'ala 'uqulir rijal wa ara'ihim. Tidak diletakkan di akal-akal manusia dan tidak diletakkan di pikiran-pikiran manusia. Wa 'ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih. Maka ilmunya, ilmu tentang agama ini dari Allah dan dari Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruq minad din, karena engkau akan keluar dari agama. Yani dilihat dari akhirnya nanti. Karena siapa yang mengikuti hawa nafsu, dia sedang berjalan menuju arah keluar agama. Berjalan ke arah kufur. Para ulama menyatakan dengan kalimat langsung, kalimat bahwa engkau mengikuti hawa nafsu, engkau keluar dari agama. Ada orang mengikuti hawa nafsu berbuat maksiat, keluar agama enggak? Oh enggak. Ya baru maksiat. Dia berbuat kebidaahan, keluar agama belum? Kafir atau belum? Belum. Walaupun dikatakan dhal. Berarti tidak mesti toh. Kenapa para ulama menyatakan fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruq minad din? Jangan kau ikuti sesuatu dengan hawa nafsu, niscaya kau akan keluar dari agama. Biasanya para ulama dulu maupun sekarang kalau memperingatkan dari bahaya sesuatu, mereka akan menerangkan tentang akhirnya, ujungnya. Misalnya satu orang jalan di sini. Satu jalan yang salah. Kamu kalau jalan ke sini, ujungnya itu kekafiran. Kalau kamu jalan di sini, ujungnya itu kesesatan. Kalau kamu jalan di sini, ujungnya ini menolak agama. Diberitahu langsung ujung yang paling jauhnya atau paling akhirnya ini. Dan ini tahdzir. Dan ini adalah perkara yang dijalankan oleh para ulama sepanjang masa. Dan itu sudah ma'ruf, sudah diketahui bersama. Bahkan beberapa orang tua akan berkata seperti itu pada anaknya. Jangan main di jalan, nanti ketabrak kamu. Padahal tidak mesti orang main di jalan itu ketabrak, kan? Dia berkata tentang ujungnya nanti. Bahayanya. Maka sama, orang mengutamakan hawa nafsu. Tunggu. Berarti dia sedang berjalan. Selangkah demi selangkah menuju kekafiran. Mungkin sudah sampai, mungkin belum sampai. Ada yang sudah dekat, ada yang masih jauh. Ada yang sudah terjerumus dalam kekufuran, ada yang sedang melangkah satu langkah lagi masuk dalam kekufuran. Kenapa? Sama penyebabnya, hawa. Maka dari awal pertama sudah diingatkan, la tattabi' syai'an bihawak. Jangan ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruk minaddi. Jangan dengan hawa nafsu. Kalau sudah ada hak, ada qala Allah, ada qala Rasul, apalagi ada fatwa ulama, katakan sami'na wa ata'na. Katakan saya salah, saya keliru, itu yang benar. Saya rujuk, saya tobat. Aku cabut ucapanmu yang kemarin. Dan aku kembali kepada sunnah, kembali pada ucapan para ulama. Ini selamat. Tetapi kalau dia mementingkan hawa, mementingkan gengsinya, mementingkan sesuatu yang merupakan dunia, apa kehormatannya, kedudukannya, ketenarannya, kepamorannya, itu semua dunia. Maka tamruk minaddin, nantinya ujung-ujungnya kamu akan keluar dari agama. Qanibidina azakumullah. Kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, fatakhruj minal islam, engkau akan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, karena engkau tidak memiliki hujjah. Sesuatu yang didasari akal, sesuatu yang didasari dengan hawa nafsu, tidak ada hujjah. Kenapa kamu tersesat? Ya Allah, aku pikir ini yang benar. Diterima alasan seperti itu? Saya kira yang ini yang benar. Jadi dia berpikir sendiri, menebak sendiri. Gak akan diterima alasan seperti itu. Kenapa? Alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian memberi peringatan? Bukankah telah datang kepada kalian memberi peringatan? Sudah. Terus kenapa? Kenapa harus memilih sendiri bihawaka? Kenapa harus menentukan sendiri dengan hawa nafsumu, dengan pikiranmu, dengan perkiraanmu, dengan tebak-tebakanmu? Kenapa lebih mementingkan hawa nafsu daripada hujjah, daripada dalil, daripada aqwal ulama? La hujjata lak, engkau tidak memiliki hujjah. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah menegakkan pada umatnya sunnah ini. Wa awdahaha li ashabihi. Dan sudah menjelaskannya kepada para sahabat-sahabatnya. Wahumul jama'ah. Wahumus sawadul a'zam. Merekalah al-jama'ah dan merekalah as-sawad al-a'zam. Siapa? Al-haq wa ahluhu. Al-haq, kebenaran dan orang-orangnya. Al-haq dan ahlul haq. Kebenaran dan para pemegang kebenaran dari para ulama. Maka kalau Rasulullah SAW sudah menjelaskannya dan sudah menegakkan sunnah, sudah menjalankan dan sudah menggariskan dan sudah diikuti oleh para sahabatnya, maka tinggal kita ikuti kebenaran dan bergabung dengan ahlul haq. Wa qala al-imam al-Barbahari wa qad qala qabla dhalika rahimahullah. Dan beliau telah berkata sebelum itu, di halaman sebelumnya, dalam kitab beliau, Syarhus Sunnah, halaman ke-65-nya, dalam kitabnya, qala wal asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah, dan asas fondasi yang dibangun di atasnya al-jama'ah, yang dibangun di atasnya mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, wahum ashabu Muhammadin SAW, wahum ahlu sunnati wal-jama'ah, dan merekalah ahlu sunnah wal-jama'ah, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada', dan siapa yang tidak mengambil dari mereka faqad dhalla wabtada', dia telah sesat dan mengadakan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Berarti pondasi yang dibangun di atasnya jamaah ahlus sunnah ini adalah para sahabat. Itu pondasinya. Wa hum ashabu Muhammadin SAW, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Dan merekalah generasi pertama dari kaum muslimin seluruhnya. Maka kaum muslimin seluruhnya hendaklah mengikuti jalan mereka. Wa man lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada', siapa yang tidak mengambil dari mereka berarti dia tersesat dan mengadakan kebid'ahan. Wa qala al-Imam al-Barbahari, dan beliau berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. Perhatikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. لا عذر, enggak ada udzur. Tidak ada alasan yang bisa diterima bagi seorang yang di dalam kesesatan karena mengira itu petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah, juga la udhra, enggak ada udhur yang bisa diterima bagi mereka-mereka yang meninggalkan petunjuk karena mengira itu kesesatan. Tolong dipahami ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, ucapan Umar bin Khattab. La udhra, tidak ada udhur bagi seorang pun yang menjalani jalan sesat karena menduga itu jalan benar. Dan gak ada alasan bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar karena mengira itu jalan sesat. Gak ada alasan. Ya Allah, aku jalannya ini karena aku kira ini jalan yang lurus. Ternyata bukan. Gak ada alasan. Sebaliknya, ya Allah, aku gak ikuti jalan itu, jalan yang lurusmu itu, jalanmu, karena aku kira itu yang sesat. Bisa diterima alasan ini? Qadabilina azakumullah. Disebutkan dengan kalimat hasibaha. Hasibahu. Apa maknanya hasibaha? menduga. Saya kira ini yang benar. Saya kira itu yang salah. La udhra. Kenapa tidak ada udhur? Faqad buyyinatil umur. Karena perkaranya sudah dijelaskan. Tidak samar lagi. Perkaranya sudah gamblang. Wa thabatatil hujjah. Dan sudah terang hujjahnya. Karena dengar-dengar itu yang sesat. Dengar dari siapa? Ya dari orang yang ditaklidinya. Bahwa salaf itu sesat. Wahabi yang berbahaya dan sebagainya. Saya kira itu jalan yang sesat. Kata alasan. Bukankah kalian mendengar mereka berkata, qala Allah, qala Rasul, hadis sahih. Iya, tapi itu kan hadis-hadis Wahabi, saya kira. Ada alasan. Ada alasan. La udhra. Qad buyyinatil umur wa buyyinatil hujjah. Perkara sudah diterangkan, hujjah sudah ditegakkan. Wan qata'al udhur. Dan udhur sudah terputus. Tidak ada alasan-alasan lagi. Wa dhalika anna sunnah wal jama'ah qad ahkama amraddin. Yang demikian karena as-sunnah dan al-jama'ah sudah mengokohkan agama. Sunnah dan al-jama'ah sudah mengokohkan agama. Pegang sunnah Nabi dan pegang al-jama'atul ula, para salaf, para sahabat, selamat. Sudah mengokohkan agama. Maka enggak bisa beralasan dengan saya kira, saya duga, saya begini ya Allah, saya kira ini yang benar, saya kira itu yang benar. Enggak bisa, karena agama ini bukan dengan perkiraan, bukan dengan tebak-tebakan, bukan saya pikir, saya rasa, sepertinya ini benar, seperti enggak bisa. Harus dengan hujjah, dalil-dalil. Qala Allah, qala Rasul, kalian semua punya Al-Quran. Kalian semua punya kitab-kitab sahih, Bukhari, sahih Muslim. Kitab-kitab sunan yang sudah diperiksa oleh para masyayikh. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Alhamdulillah. Apa lagi? Enggak bisa. Alasan-alasan saya kira. Saya duga. Sepertinya ini yang benar, sepertinya itu yang benar. Ternyata salah. Qanabidin a'azakumullah, hidup di dunia cuma satu kali. Perjalanan ini enggak bisa diulang. Mereka-mereka yang sesat hanya mendapatkan penyesalan yaumul qiyamah, dan penyesalannya merupakan azab di atas azab. Penyesalannya merupakan azab di atas azab yang hakiki. Ada azab yang bersifat ma'nawi. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da ijaani. Ketika orang-orang zalim menyesal, menggigit jarinya sambil berkata, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dhikri, dia telah menyesatkan aku dari mengingat engkau ya Allah. Lihat ya ikhwan ibn a'azakumullah, menyesal. Ya'adu zalim ala yadaihi yaqul ya laitani lam takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul waktu itu. Duhai kiranya aku enggak mengikuti jalannya temanku waktu itu. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani, dia telah menyesatkan aku. Ini ikhwan ibn a'azakumullah menjadikan penyesalan karena salah pilih teman. Teman dal, teman hizbi mubtadi', ahli al-ahwa. Jadikan sebagai temannya, akhirnya menyesal. Yaumul qiyamah. Qul inna a'udzu bisa kemudian beralasan saya kira. Hujjah telah tegak, dalil telah tegak. Para ulama sudah berbicara. Qal, selanjutnya dikatakan oleh beliau, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya as-sunnah dan al-jamaah telah mengokohkan agama ini kulli seluruhnya. Wa tabayyana lin-nas, dan sudah menjadi jelas bagi manusia. Fa'alan nas al-ittiba', maka manusia berkewajiban untuk ngikut. Selesai. Ini jelas, tinggal ngikut. Apa lagi? tapi kan banyak penipu yang membuat kabur. Itu dia. Para ulama memperingatkan hati-hati dari para pengkabur-pengkabur tadi. Hati-hati dari para ahlu syubhat, ahlul ahwa, dan itu pentingnya tahdzir. Itu pentingnya manhaj tahdzir. Hati-hati dari fulan wa fulan yang akan mengkaburkan apa yang sudah jelas. Apa yang tadinya gamblang dari qala Allah dan qala Rasul akan jadi samar kembali. Kalau kita mendengarkan syubhat dari ahlul ahwa wal bidah. Qul inna a'azakumullah. Qala qultu fa min mumayyizatil manhajis salafi. Saya katakan, kata penulis, hafizahullahu ta'ala wa jazallahu khaira wa tsabbathahullahu 'alal haqq. Aku katakan, di antara keistimewaan manhaj salaf ada beberapa. Kita baca satu poin atau dua poin saja. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Di antara mumayyizat manhaj salaf, di antara keistimewaan manhaj salaf, yang pertama, thabatu ahlihi alal haqqi wa adamu taqallubihim. Keistimewaan pertama, orang-orangnya selalu mantap, yakin, sabat, istiqamah di atas kebenaran, tidak mudah goyah, wa adamu taqallubihim, dan tidak berbolak-balik. Ini keistimewaan manhaj salaf, sehingga mereka-mereka yang mendengarkan dari para imam-imam ahlus sunnah, para imam-imam salaf, selalu mantap. Kenapa? Karena yang disampaikannya betul-betul kokoh dan terus begitu, tidak berbolak-balik. Kama hiya adatu ahlil ahwa, tidak memiliki taqallub, berbolak-balik, tidak seperti kebiasaannya ahlul ahwa. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud. Berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Mas'ud, inna ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya yang namanya kesesatan adalah engkau anggap ma'ruf yang tadinya engkau anggap dia munkar, dan engkau menganggap munkar yang tadinya engkau anggap ma'ruf. Itu adalah kesesatan, sebenar-benarnya kesesatan. Wa iyyaka wattalawun fid din, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan nanti ketika kalian dari talawun fid din, at-talawun berwarna-warni dalam agama, berbolak-balik dalam masalah agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Ini keistimewaan pertama, keistimewaan manhaj salaf, orang-orang yang selalu kokoh di atas satu jalan dan selalu mantap di atas prinsip-prinsipnya, tidak berbolak-balik, tidak plin-plan, tidak berubah-ubah. Tidak, kalau menghadapi kalian bicaranya begini, kalau menghadapi orang ini beda lagi, kalau menghadapi kelompok yang sana lain lagi, dengan alasan sendiri-sendiri. Ini karena orang awam kita ganti seperti ini, karena ini orang-orang dari kalangan mereka yang seperti ini harus kita begini. Agamanya yang dirubah, agamanya yang diganti, yang tadinya begini dia rubah sedikit, dia ganti ke sana, dia ganti kemari, sehingga orang itu bingung. Katanya enggak boleh, kok sekarang boleh? Katanya haram, kok sekarang halal? Katanya kemarin bahwa itu adalah bid'ah, sekarang kok enggak? Ini orang awam, kasihan. Kalau kasihan, jangan biarkan mereka salah. Awam kasihan. Kalau kasihan, terangkan bahwa itu bid'ah. Itu kasihan namanya. Kalau kamu diam, jangan sampaikan kasihan. Kasihan siapa? Kasihan mereka atau kasihan kamu? Kayaknya kasihan kamu, takut gak diundang lagi, ya kan? Kasihan kamu, takut gak aku. Salaf sejak dulu selalu satu warna. Dia akan katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dimanapun dia berada, kepada siapapun dia bicara. Dia katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kalaupun mereka bisa jadikan alasan, bukan seperti mereka yang mutalawin, tetapi menunda sesuatu karena ada yang lebih penting. Mungkin cuma itu. Tetapi ujungnya akan disampaikan juga. Dan akan sampaikan seperti apa adanya. Bukan mengatakan pada yang ini boleh, mengatakan pada sana tidak boleh. Mengatakan pada yang sini bid'ah, mengatakan pada yang sana ya enggak bid'ah. Mengatakan pada yang sini demikian, mengatakan pada yang sana beda. Ini mutalawin la'am. Dia tidak berjalan di atas manhaj salaf. Khana bin na'azakumullah, kata Hudzaifah bin Yaman, "Ad-dhalalah haqqud dhalalah." Kesesatan yang benar-benar kesesatan, anta arif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Engkau anggap ma'ruf yang tadinya kau anggap munkar, kemudian engkau anggap munkar apa yang tadinya kau anggap ma'ruf. Dibalik ya. Yang ma'ruf jadi munkar, munkar bisa jadi ma'ruf, itu kesesatan. Itu jelas kesesatan. Main-main dalam agama. Iyyaka wattalawun fid-din. Hati-hati engkau dari bermain-main dalam agama atau berwarna-warni dalam agama. Fa inna dinallahi wahid. Karena agama Allah itu satu. Ih. Mau terima. Enggak mau bukan urusan kami. Kami hanya menyampaikan wa ma alaina illa al-balagh. Sudah sering saya sampaikan, bahkan contohnya mungkin kalian sudah sering dengar. Bahwa apa contohnya? Agama bukan dagang kue. Kalau dagang kue enggak laku, pakai mesis akan diganti keju supaya laku. Ternyata enggak laku juga, ganti kismis. Wah, kayaknya enggak suka keju mereka. Ganti kismis. Itu dagang kue. Kalau agama enggak demikian, agama sudah baku seperti ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka mau in. Enggak mau, saya sudah menyampaikan. Selesai. Enggak dituntut untuk memaksa manusia. Ya Allah, addayna. Kami sudah sampaikan. Balagna. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan kepada para sahabatnya di akhir hidupnya. Di khutbatul wada. Selalu diiringi kalimat-kalimat. Ala hal balag. Ketika para sahabat menyatakan bala. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan menurunkannya. Allahumma syhad. Allahumma syhad. Bukankah aku sudah menyampaikan? Sudah ya Rasulullah. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikan. Artinya aku sudah menyampaikan, selesai. Adapun mereka mau percaya, mau tidak percaya, mereka nerima atau tidak nerima, mereka mau mengambil agama ini atau mereka menolak agama, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisabnya, Allah yang akan berikan pahala pada mereka yang mengikuti dan Allah akan mengadab mereka yang tidak mau mengikuti, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Dakwah bukan dagang kue, sekali lagi. Maka enggak perlu talawun bid-din. Enggak perlu bermain-main dalam agama untuk bisa diterima semua pihak. Untuk bisa diterima oleh semua golongan, semua hizib. Jangan. Ujung-ujungnya kamu akan dimusuhi semua kelompok. Khonifirina azakum lakum muslim yang saya hormati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wabil jumlah. Dan secara ringkasnya. Fathabat wal istiqrar fi ahli hadis was sunnah. Ringkasnya, bahwa yang namanya at-thabat, kemantapan, al-istiqrar, itu hanya pada ahlul hadis was sunnah, hanya pada ahli sunnah, pada mereka adhaaf ma huwa 'inda ahli kalam wal falsafah. Ini keistimewaan mereka ahlul hadis. Kemantapan wal istiqrar itu lebih mantap pada mereka berlipat-lipat kali dari apa yang ada pada ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul ahwa, ahlul bidah. Lihat mereka, akan berubah-ubah terus. Kemarin begini, sekarang begitu. Hari ini begitu, besok berubah lagi. Besok berubah, berubah lagi. Terus begitu. Kenapa? Karena ahlul kalam gak pernah mantap selama-lamanya. Tapi ahlul sunnah adalah golongan yang paling mantap. Karena apa yang dipegangnya paling meyakinkan. Dalil dan hujjah. Sehingga dulu, sekarang, ataupun besok sama. Di hadapan siapapun sama. Yang disampaikan itu. Prinsip-prinsipnya persis. Tidak berbeda. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mayyizah, keistimewaan dari manhaj salaf. Wa qala aydan, berkata juga Syekhul Islam, innama inda awamil muslimin wa ulama'ihim ahli sunnah wal jamaah min al-ma'rifah wal yaqin wat tumaninah wal jazm bil haqqi wal qawl ats-tsabit wal qata' bima hum 'alayhi amrun la yunaza. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa apa yang ada pada awamnya kaum muslimin dan ulama mereka dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dari pengenalan terhadap agama dan keyakinan dan ketenteraman dalam keyakinannya dan jazm bil haq dan ketegasan dalam berpegang dengan hak wal qawlu thabit dan ucapan yang mantap dan al qata' bima hum alaih dan ketegasan dalam apa yang mereka jalani adalah perkara yang tidak dipertentangkan, perkara yang sudah ma'ruf, perkara yang la yunaza' fi, yang tidak dipertentangkan. Illa man salabahu Allahu al-aql wad-din, kecuali orang-orang yang dicabut akalnya dan agamanya. Mereka yang selalu begitu, berbolak-balik. Adapun ahlu sunnah dan awamnya ahlu sunnah, mereka mantap. Mereka mantap. Yakin. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, adapun mereka-mereka ahlul ahwa, ahlul kalam, ahlul bid'ah, mereka selalu dalam keraguan. Ucapannya sepertinya mantap, tapi hatinya ragu. Ucapannya sepertinya menantang, silahkan. Kalau yang tidak yakin, saya siap mubahala. Berarti dia yakin banget. Siap mubahala. Berarti kan yakin banget. Bukan. Dia bergaya yakin. Dia bergaya seakan-akan yakin. Padahal hatinya ragu. Contoh. Orang yang paling keras. Ghulu. Ekstrim. Dalam menyikat. Semua ahli bid'ah. Sampai para ahli sunnah ikuti sikat. Kalian. Tahu kan kalian siapa mereka? Para ulama ikuti sikat sekalian. Habis, tidak ada yang tersisa. Syekh Ubaid, habis. Syekh Rabi', habis. Syekh habis. Baik. Apakah yakin? Ketika datang ke Saudi, tidak ditemui oleh Syekh Rabi'. Tidak ditemui lagi dengan Syekh lain dan dibenarkan oleh masyarakat. Benar. Ketemunya siapa? Ali Hasan Abdul Hamid. Aku. Loh. Katanya dia menentang Hizbiyah sangat keras. Lah ini orang yang dihadapinya Hizbiyah. Kenapa kok khoyir-khoyiran? Kenapa baik-baikan? Mutalawin. Gak yakin dengan yang kemarin. Udahlah. Daripada gak punya teman. Kan gitu. Khamilin a'azakumullah. Muslimin yang saya hormati. Gak akan mereka mantap di satu masalah. Kenapa? Karena tidak dasari hujah yang qat'iyah. Dengan kepastian. Alhamdulillah. Adapun para imam-imam ahli sunnah sepanjang masa, mereka adalah yang paling kokoh di atas sunnah, paling kokoh di atas hujjah, dan tidak ada talawun pada mereka. Barakallahu fikum wa barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wa yahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil jami' ila tauhid wa sunnah وإلى السلف الصالح وإلى الطريق السلف. Mohon disampaikan dalil kafirnya ibunda Rasulullah SAW. Ketika ada seorang yang datang menanyakan ibunya. Rasulullah SAW menjawab, finnar. Maka orang itu menangis. Maka ketika dia berpaling, Rasulullah memanggil kembali dan meredakan kesedihannya dengan kalimat, ibumu dan ibuku finnar. Ini beberapa riwayat-riwayat tentang masalah orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi la yahduruni, tidak ingat saya riwayatnya, barakallahu fikum. Nanti kalau ingat kita akan sampaikan. Apakah termasuk tempat mustajab berdoa di antara dua khutbah? Ada qaul dari ulama yang menyatakan demikian. Karena memang hadisnya tidak menyebutkan waktunya secara tepat. Hanya menyebutkan sa'atun mustajabah. Ada satu saat yang dikabulkan di hari Jumat. Sehingga para ulama membahasnya secara dalil, bukan secara tebak-tebakan. Ada yang menyatakan itu adalah di antara dua khutbah dengan beberapa alasan-alasan riwayat keutamaan tempat tersebut, keutamaan Jumatnya. Ada yang menyatakan waktu asar karena ada dalil-dalil tentang masalah doa di waktu asar, waktu Jumat. Wallahu alam. Bahkan ada yang menyatakan di waktu salatnya, ketika salat Jumat. Tetapi yang rajih wallahu alam adalah mereka yang berpendapat di sore hari Jumat. Nah, tetapi tentunya ucapan yang mutlak begitu, ada sesuatu, ada satu saat yang dikabulkan, itu menunjukkan kalau antum dan kita semua diperintah untuk tahari, untuk berupaya, untuk banyak doa di hari Jumat. Maka silakan kalian berdoa di antara dua khutbah, atau doa ketika sujud ketika salatnya, atau doa di sore harinya. Mudah-mudahan di antaranya ada yang bertepatan dengan sa'ah mustajabah, insyaAllah. Ustaz, apakah mungkin seorang yang ditahdir oleh ulama namun dia merasa tidak bersalah, dia tidak melakukan pembelaan terhadap di hadapan ulama dengan alasan dipaksa untuk menerima demi kemaslahatan umat? Mohon nasihatnya. Kalau orang yang ditahdir tidak merasa salah, itu hampir semuanya. Iya, hampir semua yang ditahdir gak merasa salah. Siapa yang ditahdir kemudian merasa salah? Rata-rata ahli sunnah yang kemudian bertobat, maka tidak ditahdir lagi setelah itu. Jadi justru rata-rata yang ditahdir itu adalah yang memang tidak mengaku. Dan sudah pernah dibahas bahwa mereka ahlul ahwa berbeda dengan ahlul maksiat. Apa perbedaannya? Ahlul maksiat merasa dia berbuat salah, tapi ahlul bid'ah hampir rata-rata tidak pernah merasa salah. Enam, tidak pernah merasa kalau dia salah. Ahlu syubhat tidak merasa kalau dia itu dalam keadaan memiliki syubhat. Saya nasihati dengan baik-baik, kok dikatakan menyebarkan syubhat? Saya sedang menasihati dengan baik-baik, kok dikatakan menyebarkan syubhat? Enam, jadi bukan mungkin saja, banyak yang seperti itu. Tapi kalau dipaksa menerimanya itu agak aneh. Maksud saya, menerima itu apa maknanya? Menerima saya memang sesat begitu, atau menerima saya salah, saya rujuk? Yang mana? Yang ini enggak, yang itu enggak. Saya dipaksa menerima, jadi saya terima. Apanya diterima? Kalau diterima takdirnya, artinya berarti saya salah. Itu namanya menerima takdir. Berarti saya keliru. Saya mulai hari ini saya akan berubah. Syekh tolong bimbing saya. Itu namanya menerima betul. Atau menerima yang kedua, memang saya adalah yang pantas ditahdir. Mau apa? Nah, itu menerima yang lebih berani lagi itu. Enam. Saya tidak peduli. Saya terima dengan senang hati. Silakan kalian menjauhi kami. Itu kayak ucapan seseorang waktu dinasehati dengan berbagai macam nasihat. Terakhir dia katakan, saya siap ditinggalkan oleh kalian semua. Memang ini pendapat saya. Mau apa? Sudah. Berarti dia siap ditahdirkan begitu. Qadirina azakumullah. Saya enggak ngerti maksudnya menerima itu yang mana gitu. Menerima kalau dia merasa salah, ini dulunya enggak merasa salah, enggak. Menerima kalau dia harus ditahdir juga enggak mau. Ini aneh. Alkah uang fee marketing, uang fee karena tidak memberikan informasi pekerjaan kepada orang lain. Apa itu? Uang fee karena kita tidak memberikan informasi pekerjaan kepada orang lain. Wallahualam, saya tidak mengerti. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kajian i'tisam pindah ke selipi, bagaimana kelanjutan kitab Ighatsatul Lahafan? Jazakumullah khairah. Ya cukup sampai sini saja. Nah, Masya Allah, kitab Ighatsatul Lahafan bagus. Ya. Tapi banyak pembahasan yang terlalu luas, terlalu panjang. Ya. Dan sepertinya buat kalangan tulab ilm di pondok pesantren lebih tepat. Ya. Daripada untuk di masjid umum seperti itu. Ya. Bahkan nanti kalau sudah masuk dalam lautan syubhat, itu akan ada pembahasan yang rinci, rumit, panjang. Dugaan saya, kalian gak akan sanggup. Akan merasa, waduh, kapan berakhirnya? Begitu. Bukan syubhat dalam artian syubhat bidah, bukan. Jadi syubhat dalam artian kalau ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Ya. Itu dicontohkan samar dalam masalah nikah, samar dalam masalah wudu, samar dalam masalah halal haram, samar dalam masalah itu. Semua dicontohkan dari semua bab fikih. Ya. Oleh beliau, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Untuk menerangkan tentang kaedah ya. Al-halal bayyin, wal-haram bayyin, wa bainahuma umur musyabihat. Ya. Itu sampai saya lihat, saya kumpulkan sekian tebelnya. Waduh, di pondok saja saya loncat itu. Saya kasih ringkasannya, dan saya loncat. Enam. Bagaimana kalau masuk ke rumah nggak tahu ini istri atau adiknya istri dalam keadaan gelap? Itu dibahas. Dan kasus lagi, sekian kasus dibahas. Enam. Barakallahu fiikum. Jadi memang itu dulu atas usulan, ya, supaya kalian tahu saja. Atas usulan beberapa ikhwan, saat kita sudah sering kajian-kajian, ya, prinsip-prinsip ahlu sunnah, ahli bid'ah, sikap tegas dan seterusnya. Ini kita butuh yang lunak-lunak, yang lembut. Oh iya, ya. Kalau gitu gak setelah hafan, itu bagus. Ya. Dalam pikiran anak, Ibnu Qayyim, Masya Allah bicara tentang hati, bagus, lembut. Walaupun nanti pada saatnya akan tersikat juga dalam bidah. Di dalam buku yang sama. Jadi diiyain, sesungguhnya tidak diiyain juga. Itu sesungguhnya, ya, strateginya pendidik. Strateginya guru. Ya, ada kitab hati Masya Allah, Ighatsatul Afan. Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pernah lepas untuk nyikat ahlul bidah, walaupun dalam bicara hati. Di sana dibahas bicara hati tentang kelembutan dan sebagainya, sampai pada bab kelembutan yang palsu dari sufi. Dibahas. Jadi, baca sendiri saja. Masing-masing. Atau cari kaset yang pernah saya bahas. Selesai, sudah pernah selesai kajian itu. Di rumah dan di pondok belum selesai malah. Yang di rumah belum selesai. Nah, kalau masih ada terjaga rekamannya, bagus. Apakah syarat seorang dikatakan sebagai ustaz? Apa ya? Saya enggak tahu. Khanifidina azakumullah. Kalau ustaz maksudnya di Indonesia kali ya. Kalau ustaz di sana artinya profesor. Maka kita enggak punya ustaz di sini. Enam. Ustaz fi kulliyati kada. Ustaz fi kulliyati kada. Itu artinya profesor. Lebih tinggi dari syekh. Tapi kalau di Indonesia kayaknya maksudnya pengajar aja. Setiap pengajar dikatakan ustaz. Sehingga ketika bingung mau membedakan ustaz senior, ustaz junior, ustaz begitu. Karena lihatnya yang ngajar alif ba juga dipanggilnya ustaz sama santri-santrinya. Ustaz ini alif apa ba? Ustaz juga gitu. Nah. Apakah seorang boleh menjuluki diri sendiri dengan ustaz? Sebagai contoh kasus mengganti kata saya atau ana dengan kata ustaz. Allah alam, enggak ada larangan sepertinya. Yang jelas kalau masalah seperti itu mungkin adab saja. Adab artinya hampir-hampir tidak dapat dari para ulama yang membesarkan dirinya. Selalu julukan-julukan yang membesarkan itu dari orang lain atau dari murid-muridnya atau dari para ulama yang lain. Enggak ada yang menyatakan saya begini, saya begitu, enggak ada. Jarang-jarang. Jarang terjadi. Kalaupun terjadi, biasanya karena sesuatu yang hak seperti ucapan sahabat, karena khawatir mereka mempelajari dari orang-orang yang tidak ahli, maka Ibnu Abbas menyatakan, "Saluni, saluni. Tanyakan padaku, tanyakan padaku. Enggak ada seorang pun sekarang ini yang lebih tahu tentang Al-Qur'an selain aku." Baik. Kelihatannya sombong kan? Tetapi itu hak, karena saat itu sudah sekian para sahabat berkurang, dan orang yang memang alim tinggal beberapa orang saja, dan diantaranya Ibnu Abbas yang paling tahu tentang Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah SAW alimhu ta'wil. Maka Ibnu Abbas khawatir mereka belajar dari orang-orang yang gak karuan, sudah munculnya khawarij, sudah munculnya Syiah. Tanyakan pada aku, tanyakan pada aku. Aku adalah orang yang paling ngerti Quran sekarang ini. Ini tidak mengapa. Karena innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tetapi kalau bukan karena alasan tersebut, saya khawatir itu adalah kesombongan. Ujub dan bangga diri. Saya adalah syekh. Ya, ana ulama. Ana kalau bukan ulama, apa ana kalau bukan ulama? Itu saya pernah begitu. Siapa ulama? Apa anda bukan ulama? Karena firman Allah azakumullah ajib. Padahal beberapa ulama masih menyatakan bahwa anda talibul ilm. Ulama yang lebih dari dia menyatakan anda talibul ilm. Anda talibul ilm. Bahkan menangis ketika pembawa acaranya berkata akan disampaikan oleh asy-syaikh al-allama wa alim al-fadhil, puji-puji dengan sekian puji, nangis. Kemudian stop sambil menangis. Wallahi ana tidak lain kecuali talibul ilm. Jangan kau berbicara berlebihan dalam masalah seperti ini. Ini para ulama, akhlak mereka seperti itu. Nah, gimana sikap kita kalau khatib salat Jumat menyampaikan sesuatu kebidaahan atau kesyirikan saat kita sudah terlanjur duduk di masjid itu? Bolehkah kita tidak mendengarkan khutbahnya dengan menyibukkan diri berzikir atau membaca Al-Quran? Iya. Perkara seperti ini, khunif jina'azakumullah, perkara yang sering kita dapati. Imma kalau kamu tahu ada masjid dekat situ, maka hendaklah kamu keluar, pindah ke masjid lain. Kalau khawatir malah kehilangan Jumat, maka sibukkan saja dengan zikir dan baca Quran. Jangan sampai kamu termakan syubhat-syubhatnya. Barakallahu fikum. Adapun nasihat pertama sebelum terjadinya, nanya dulu siapa khotibnya, ahli sunnah atau bukan. Dan masjidnya, cari masjid yang baik, masjidnya ahli sunnah, jangan sembarangan. Irham adhan adhanakum, sayangi telinga kalian, jangan sembarangan duduk di majlis kok gak milih-milih. Cuma itu kan majlis ilmu, sembarangan kita cari, seenaknya saja duduk. Enam. Apakah penjelasan Ustaz mengenai hadis yang maksudnya kurang lebih bahwa amalan baik dan amalan buruk manusia sudah ditentukan sebelum manusia diciptakan? Kemudian dengan hadis yang bercerita tentang seorang yang memiliki hari-harinya dengan amalan baik, kemudian di akhirnya melakukan amalan buruk sehingga masuk dalam neraka. Dan begitu pula sebaliknya, bagaimana hadis tersebut dikatakan dikaitkan dengan perjalanan hidup seorang manusia? Prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah ini, barakallahu fikum, adalah mengimani berita dan menjalankan perintah. Saya ulangi, prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah mengimani berita dan menjalankan perintah. Bedakan antara berita dengan perintah. Kalau berita, diimani bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu, menciptakan kalian dan perbuatan kalian seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, semuanya biqada'illah wa qadari. Ini berita. Aman nabihi. Kita beriman dengannya. Sedangkan kita berupaya, itu perintah. I'malu fasayarallah amalakum. Beramallah, Allah akan melihat amalan kalian. Maka berupaya. Maka yang berita, kita imani, kita yakin. Adapun perintah, kita jalani. Kita berupaya, berupaya, berusaha, berusaha. Terus berusaha. Sampai kalau gagal, kita ingat. Memang Allah sudah menakdirkan seperti ini. Saya akan berusaha lagi. Begitu. Kalau berhasil, alhamdulillah, ini karena takdir dari Allah Taala. Tanpa dukungan Allah, aku enggak akan bisa. Jadi berusaha, tetapi dengan keyakinan semuanya biqada'illahi wa qadari. Apa yang merupakan berita diimani, apa yang merupakan perintah dijalani. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Apakah boleh sholat jenazah 3 hari setelah mayat dikubur di tempat kuburnya mayat tersebut? Kalau boleh, apakah tidak bertentangan dengan hadis pelarangan sholat di kuburan? Pelarangan sholat di kuburan itu adalah sholat yang ada rukuknya dan ada sujudnya, itu dilarang. Tetapi kalau sholat jenazah dicontohkan, pernah Rasulullah SAW menanyakan tentang si fulana yang suka bersih-bersih masjid, dikatakan sudah meninggal, ditanya mana kuburannya, Rasulullah SAW sholat di kuburannya. Jadi kalau sholat jenazah tidak mengapa di kuburan, tetapi saya tidak menjawab tentang waktunya, artinya saya tidak menjawab, saya tidak tahu, perlu tanyakan kembali kepada para ulama batasnya, apakah sholat 3 hari, sholat 5 hari atau boleh kita datang sebulan. Udah meninggal sebulan yang lalu, kemudian datang ke kuburannya sholat. Allah alam. Yang jelas, pernah dilakukan sholat jenazah di kuburan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan terlambat mengetahui berita kematiannya. Barakallahu fikum. Dan itu tidak dikatakan sebagai sholat gaib. Kalau sholat gaib itu, sholat tidak ada jenazahnya. Kalau di kuburan, di hadapan jenazahnya. Di hadapan kuburannya sholat. Enam. Tapi salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Barakallahu fikum. Wallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.